الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat As-Saff pada ayat yang berikutnya yaitu insya Allah Taala memasuki pada ayat yang ke 8 ya, ya, saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ada pun ayat yang ke-8 yang artinya mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sementara Allah justru menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tersebut membenci. Dan ayat ke-8, huwallazi arsala rasulahu bilhuda, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bilhuda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, liyuhirahu ala dini kulli, untuk menampakkannya di atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu membencinya. Di ayat yang ke-8, dan ini terkait sebenarnya dengan yaitu ayat yang sebelumnya, yuridun, mereka yang dimaksud adalah orang yang sebelumnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada atas nama Allah, membuat-buat kedustaan atas nama Allah, وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, sementara dia diseru, diajak kepada Islam, tauhid dan ikhlas. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang zalim. Dan disebutkan di oleh Qurtubi dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut adalah hadza ta'ajjub mimman kafara bi Isa wa Muhammad ba'da al-mu'jizat allati dhaharat lahuma. Ini adalah sebuah keheranan terhadap orang-orang yang mengingkari Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nampak muncul dari keduanya mukjizat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah disebutkan yaitu bagaimana Nabi Isa alaihissalam di ayat juga yang sebelumnya, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil ila akhirih. Ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, wahai segenap anak keturunan Israel, Bani Ya'qub, Bani Israel itu anak keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang aku membenarkan apa yang telah berlalu sebelumku dari Taurat, wa mubasyiran bi Rasul, dan aku pun memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, yang datang setelahku namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad, dan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tatkala beliau datang kepada mereka dengan membawa petunjuk, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum, maka ketika betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, Bani Israel termasuk beberapa kabilah Yahudi yang ada di sekitar Madinah, dengan bayyinah banyak sekali ya, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat terbesar di bawah Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Ada yang lainnya, bulan terbelah, tangan masukkan ke air, keluar air dari jari-jemari beliau, berapa kali usaha percobaan pembunuhan gagal, dan banyak. Namun demikian, mukjizat terbesar Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Mukjizatnya la yatajaddad. Yakni atau yatajaddad, afwan. Terus perbarui. Tidak habis, tidak lekang oleh masa, sampai sepanjang masa, sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Adapun mukjizat para anbiya, tinggal cerita, tinggal nama. Mukjizat yang Allah SWT sertakan para nabi adalah sesuai dengan kaum yang dihadapi. Ketika tersebar banyak sihir di masa Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa masukkan tangannya ke saku dan dikeluarkan bercahaya tangannya, membawa tongkat, tongkatnya dilempar menjadi ular. Dan demikian pula Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke batu, batu Bani Israel memancarkan mata air untuk ke-12 suku ya, Levis atau Lewi ya, suku Yehuda dan yang lainnya dari putra-putra Nabi Yakub alaihissalam. Ke-12 suku masing-masing punya mata airnya. Begitu pula terbelahnya Laut Merah ketika dikejar Fir'aun, kemudian menutup kembali dan menenggelamkan mereka ya, dan mengalahkan para tukang sihir, bahkan mereka pun beriman ya, sesuai dengan kaumnya. Adapun Nabi Isa alaihissalam, tersebar banyaknya ilmu kedokteran saat itu, dan Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta sejak lahir, bisa mengobati berbagai macam penyakit, bahkan menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun, sebagian mereka kemudian mengimani ini pasti datang dari Allah. Mereka mengimani. Namun keheranan di sini adalah bagi orang-orang yang kemudian mengingkari Isa alaihissalam, dan yang datang dengan nabi yang diberitakan setelahnya akan datang, setelah datang dan muncul nabi tersebut, nabi akhir zaman, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashim Al-Qurashi. Mereka mengingkarinya, dan sebagaimana kita sebutkan, dengan mereka rapat bertemu dan berkumpul sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Jawab Sahih liman Badala Din Al-Masih, mereka pada awalnya meyakini ini nabi, karena betul-betul jelas ciri-cirinya mereka pun tahu sebenarnya. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Tertulis nama Nabi SAW dalam Taurat dan Injil yang asli. Tertulis dalam bahasa asli. Dan mereka mengetahui ciri-cirinya dan cocok, tidak ada yang berbeda. Maka dulu di awal-awal mereka meyakini, sudah kita akui ini nabi, tapi ini nabi untuk orang Arab, bukan nabi untuk kita. Kita punya nabi, mereka punya nabi. Kita tidak diwajibkan mengikuti syariatnya. Itu dulu awal-awal. Kemudian terus bergeser, dan setelah muncul Paulus dan jauh setelahnya ya. Karena itu jauh sebelumnya, lafum minkum sabqul lisan, itu jauh sebelumnya. Dan trinitas akidah tatlid itu muncul oleh Paulus dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Isa? Bukan anak zina, bukan anak Tuhan, namun mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam lahir melalui rahim seorang wanita perawan suci, Maryam, tanpa unsur laki-laki. Dan demikian Hawa diciptakan tanpa unsur wanita, dia wanita pertama dari tulang sulbi Adam alaihissalam. Dan lebih mengherankan dari keduanya, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Ya. Namun demikian, jumlah Bani Israel, banyak dari mereka mengingkari Isa alaihissalam dan mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya diingatkan oleh para ulama ya, ditegaskan oleh mereka, Islam ada yang bermakna 'am, bermakna khas. Islam bermakna umum, para anbiya semuanya muslimin. Dalilnya banyak. Nabi Ibrahim dengan putranya bangun Ka'bah, berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini wa min dzurriyyatina. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan putranya Ismail, dua orang yang berserah diri berislam kepadamu ya Allah, dan jadikanlah anak keturunan kami sebagai umat yang muslimah, ummatan muslimatan lak. Dan itu sudah mencakup Musa, Isa, Idris, Zakaria, Yahya, seluruh nabi-nabi Bani Israel. Dan tentu ada dalil-dalil yang lain yang khusus. Ini makna Islam, agama yang dibawa oleh para anbiya, agama tauhid yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Meskipun cara beribadahnya beda-beda, itu makna Islam secara umum. Ada makna Islam secara khas, al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitauhid bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhidnya sama. Karena itu ruh dan inti dakwah para nabi dan rasul. Monoteis, menyembah, menunggalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam berdomana khusus hanya ibadah dengan tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana telah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah Allah yaitu ikat janji. Jikalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di masanya, dia siap untuk tunduk, siap untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun akrarna mengikatkannya. Dan kelak nanti dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laukana akhi Musa hayyan ma wasiya ila tibai." Andai saudaraku Musa hidup, dia tidak diberi kelonggaran kecuali harus mengikuti aku. Dan Nabi Isa alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, beliau di akhir zaman akan turun. Dan demikian di antara apa yang dilakukan yaitu ketika datang waktu salat, dipersilakan untuk mengimami, beliau menolak dan mempersilakan Imam Mahdi untuk mengimaminya, dan mereka sholat, termasuk Nabi Isa di salam bermakmum dengan tata cara sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam secara khusus. Sehingga makna Islam secara umum, dulu orang-orang Yahudi di masanya, Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam, yang mereka mempersaksikan syahadatain dengan bahasa Ibrani-nya, mempersaksikan tiada sesembahan kecuali hanya Allah, entah bahasa mereka Elohim atau yang lain. Dan Musa adalah utusan Allah, Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka memegangi hukum Taurat, mengimani Musa dan mengikutinya, dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah umat Islam di masanya. Tapi ketika mereka datang Isa setelahnya, mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Jadilah mereka kaum Yahudi yang dikafirkan. Begitu pula setelahnya, Hawariyun para sahabat Nabi Isa, dan Muwahidun orang-orang ahli tauhid yang mengikuti Injil, mengimani Injil yang asli, mengikuti dakwah ajaran Nabi Isa, mengikutinya, meneladaninya dengan ittiba, dan bukan menyembahnya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dakwah Nabi Isa alaihi salam. Merekalah kaum muslimin di masanya. Namun setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberitakan oleh Isa alaihi salam, dan mereka tidak mengikutinya, mereka pun dikafirkan dengan itu. Jadi ini suatu hal yang perlu dipahami. Maka apa yang disebut wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib, disebutkan oleh Qurtubi, hadza ta'ajjum mimman kafara bi Isa wa Muhammad. Jadi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah sementara dia diajak kepada al-Islam? Setelah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa muncul dan demikian memberitakan dan membenarkan Taurat yang sebelumnya, dan memberitakan akan datang seorang Rasul setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel itu mengingkarinya. Bahkan Bani Israel dulu orang Yahudi, mereka lah yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan sampai sekarang sebagian mereka membanggakan itu. Kamilah yang membunuh Isa, kamilah yang menyalib Isa di Palestina sana, di negara mereka. Kamilah yang membunuh Isa. Tapi herannya, ya, mereka orang-orang Nasara lebih memusuhi muslimin daripada Yahudi. Padahal orang Yahudi sangat-sangat membenci Nabi Isa alaihissalam. Sementara kaum muslimin mencintai Nabi Isa. Ya subhanallah, karena mereka sama satu rumpun, asal muasal Bani Israel, dan berafiliasi ke hukum Taurat. Injil menggenapi hukum Taurat dan seterusnya. Terlepas dari bagaimana permusuhan kaum Yahudi terhadap, bukan hanya kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, anbiya, para nabi, nabi mereka sendiri, Nabi Musa pernah kita lewati. Mereka sakiti pada mereka imani nabi terbesar yang pernah diutus, yang membawa Taurat, yang semua nabi tunduk di bawah hukumnya. Itu mereka sakiti, apalagi nabi-nabi selain nabi mereka, selain Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya banyak para ulama yang menyebutkan bahwa kaum sufi ekstrim ada syabah, kemiripan dengan Nasara, masalah kebatinan. Adapun ya Rafidah, Syiah, Rafidah, padanya terdapat kemiripan dengan Yahudi. Ya. Dari sisi hal tersebut, ya, banyak menyakiti. Dan demikian apa yang disebut, selain daripada ras ataupun golongannya, mereka mengunggulkan Ahlul Bait, mengunggulkan Ahlul Bait, sementara demikian Bani Israel mengunggulkan kaumnya, ras Yahudi yang berhak memimpin dunia, ras keturunan Ahlul Bait yang dan seterusnya, terlepas dari apapun itu akidahnya. Adapun Nabi Sallallahu apa yang disebut Al-A'immatu fi Quraisy, ya, ini betul-betul yang ittiba'ur Rasul alaihi wasallam. Dan oleh karenanya akidah Islam, sekalipun muncul beberapa pemimpin-pemimpin, idealnya memang demikian, namun tidak dipersyaratkan. Ketika muncul pemimpin demi pemimpin, apakah dari Bani Umayyah, apakah dan beberapa hal, bahkan ada sebagiannya mungkin yang belakang-belakangan, sebagian Umar Bani Umayyah masih dari suku ras kabilah di Mekah, muncul yang setelah-setelahnya, tetap mereka sama'an wa ta'ah, selama bukan dalam hal maksiat. Kembali ke sini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka itu apa yang tadi disebut musyrikun ahlul kitab, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah SWT dengan mulut-mulut mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, walihada qalallahu anhum, ketika menyebutkan ya sebelumnya, yang mana mereka, wallahu la yahdil qawma zalimin, kaum yang zalim, alladina la yazaluna ala zulmihim mustaqimin, terus menerus di atas kezaliman mereka, dan tidak yaitu berbalik rujuk dengan adanya nasihat, penjelasan, bukti. Walihada qalallahu anhum, ya, mereka yang senantiasa berbuat zalim untuk menolak kebenaran dan menolong kebatilan, Allah SWT katakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim ay bima yasduru minhum minal maqalatil fasidah allati yarudduna biha alhaqqa, yaitu mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, yaitu dengan apa yang muncul dari mereka berupa ucapan-ucapan rusak, yang dengan itu mereka hendak menolak kebenaran. Wahiyalah hakikatalah, dan itu tidak ada hakikatnya. Bal tazidul basiru ma'rifatan bima hum alaihi minal batil, bahkan orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki ilmu, justru semakin bertambah pengetahuannya, keyakinannya dengan kebatilan yang ada pada mereka. Ya, suatu ilmu jika rusak ataupun batil, semakin dipelajari akan semakin nampak dan kelihatan. Sekalipun orangnya berusaha mengesankan untuk itu adalah benar. Seperti yang disebutkan, inna minal bayani lasihra. Kadang dalam penjelasan kata-kata ada semacam sihir dengan kefasihannya, dengan membacakan ini itu. Oh iya. Yeah. Tapi orang yang betul-betul menilainya dengan objektif, maka akan semakin jelas kerusakannya. Oleh karena itu berbeda, sebagaimana nanti akan disinggung, orang yang mempelajari agama-agama dan aliran-aliran yang menyimpang, semakin dia pelajari, semakin jauh, semakin gak tenang, semakin bingung. Tetapi dinul haq, dinul Islam, dan demikian al-sunnah dinul jamaah, ya, di atas akidah yang sahihah, betul-betul dasar akidah Islam yang benar, semakin dipelajari semakin menentramkan, semakin membenahi seseorang, ya, ya, semakin mendatangkan yakin. Karena al-ilmu yuridu al-yakin, ilmu itu mewariskan al-yakin. Adapun selain daripada al-ilm atau kejahilan ataupun ilmu-ilmu yang tidak sahih, maka sebaliknya justru akan yurithu syak, mewariskan keraguan-raguan. Ini jika orang memandangnya dengan kacamata insaf, objektif, jujur, dan tidak mengaitkannya dengan asofia, fanatisme, dan yang semisal. Kembali ke sini, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Dan di sini ada banyak beberapa tafsiran cahaya Allah yang menyebutkan yaitu agama Allah itu sendiri. Dan ada yang mengatakan yaitu nurul Quran, cahaya Al-Quranul Karim. Dan tentunya tidak bisa dilepaskan. Apakah itu cahaya Al-Islam? Ya sumbernya juga Al-Quran. Dan apakah itu hadis yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya juga sumber Al-Islam. Apakah itu syiar-syiar Islam? Ya itu juga ajaran-ajaran pokok Al-Islam. Yang jelas apa yang bersumber dari dinul Islam, Al-Qur'annya, dan beberapa yang selainnya, mereka ingin memadamkannya. Sementara wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membenci. Ai qad takaffalallahu binasri dini, Allah telah menjamin akan menolong agamanya. Wa itmamil haqqi alladhi arsala bihi rusulahu, dan Allah akan menyempurnakan kebenaran yang dibawa, yang dengan kebenaran tersebut Allah mengutus para rasulnya. Allah menyempurnakan kebenaran yang dengan kebenaran tersebut Allah utus para rasulnya. Jadi Allah menyempurnakan kebenaran melalui para rasul, menyampaikan kebenaran, menampakkannya. Wa izhar nurihi fi sa'iril aqtar, dan Allah akan menampakkan cahayanya di seluruh penjuru wilayah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Wabadalu bisababi karahatihi, dan sebagaimana yang disebutkan para ulama, banyak sekali contoh-contoh fenomena syiah. Di antara apa yang disebut, disinggung di titel, disebut para ulama, salah satu ciri tanda Nabi Muhammad dan umatnya itu akan dikumandangkan terdengar kalimat-kalimat pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid, kalimat persaksian sesembahan yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat kepada azan. Azan yang mana di umat sebelumnya adanya adalah tiupan dan dentuman lonceng. Di umat ini panggilan sholat dengan azan. Dan di sana ada dalam bab-bab seperti ini dipelajari di Dirasatul Adyan, pelajaran agama-agama khususnya Nasraniyah. Di Nasraniyah dia ada di beberapa al mereka yang subhanallah telah mencocoki, dan itu tidak bisa ditujukan kepada nabi manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat. Baik, ada salah satu yang menyebar ke seantero negeri. Dan sebagian yang tidak, yang mereka tahan-tahan, tidak boleh keluar kecuali harus indoor, kalau keluar di penjara, di ini itu. mereka pun membuat dengan satelit dan parabola, masukkan tayangan-tayangan televisi dan internet. Tapi itu menjadi pedang bermata dua. Mereka ingin menyesatkan orang, mereka ingin mengalihkan orang dan termasuk muslimin dari agamanya. Namun sebaliknya justru anak-anak mereka sendiri, bangsa mereka sendiri banyak yang bersaksi masuk Islam. Tidak dikirim da'i-da'i masuk ke kamar-kamar mereka, masuk ke rumah-rumah mereka, bacaan Al-Quran dan pertontonan ya, di mereka pun melihat bagaimana kadang akan disiarkan mubasyir ya. Sesuatu yang wa makar Allah, Allah kalul makirin. Mereka membuat rencana, tapi Allah membuat rencana dan Allah sebaik-baik membuat rencana. Dan banyak para ulama telah membolehkan ya, tayangan mubasyir. Syekhuna Zakaria Al-Ashari, Syekh Abdullah Salfi dan banyak para ulama, Syekh Uzaimi dan seterusnya. Lain. Mereka melihat, ya, mereka mendengar Quran, hadis dan demikian pula azan di waktu-waktu salat, baik itu dari Mekah, Madinah atau di yang lain-lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam wasilah, lebih di zaman keterbukaan semacam ini, justru bagaimanapun mereka ingin mengalihkan manusia, berusaha sebisa mungkin dijauhkan sejauh-jauhnya dari agamanya. Tetapi tetap janji Allah ini, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Seberapapun mereka pontang-panting berusaha menjauhkan manusia dari agama Allah ini, Islam, tetap Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, cahaya. Wa badalu bisababi karahatihi kullama qadaru alaihi mimma yatawassaluna bihi ila idfa'i nurillah. Mereka, orang-orang zalimin, musyrikin tersebut, ahli kitab, berusaha mengerahkan, karena sebab ketidaksukaan mereka, mereka mengerahkan kullama qadaru alaihi, segala apa yang mampu mereka lakukan, mimma yatawassaluna bihi, yang mereka tujukan untuk bisa meraih ila idfa'i nurillah. Dengan perantara tersebut, entah menggelontorkan uang, entah dengan berbagai macam cara yang mereka inginkan untuk memadamkan cahaya Allah, yakni al-Islam. Fa innahum maghlubun, maka mereka tetap bakal terkalahkan. Wa madzaluhum kama zaliman yanfuqu 'ayna syams bifihi liyudfi'aha. Kata Syekh, perumpamaan mereka seperti seorang yang hendak, yaitu meniup, yaitu zat matahari dengan mulutnya untuk memadamkannya. Cahaya matahari, ya, kalau api lilin mungkin dia tiup mati. Cahaya matahari terangnya seperti itu, seberapapun dia tiup tidak bakal bisa mati. Ini perumpamaan dari Syekh, betul-betul sesuatu yang wa inna jundana lahumul ghalibun, kata Allah. Betul-betul tentara kami akan menang. Kalaupun ada itu segelintir, dan itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena agamanya yang kalah, tetapi karena kesalahan, maksiat, pelanggaran dari muslimin, Allah timpakan kekalahan, pelajaran, dan juga atas hikmah Allah hendak menguji mereka. Siapa yang jujur? Nah, kalau menang terus, ya semua orang ke situ. Tapi ketika kadang kalah, kadang luka, kadang sobek, kadang berdarah, murtad enggak, balik enggak, tetap. Tapi janji Allah pasti, ya, satu dari dua kemenangan, dan itu dalam jihad fisabilillah dan mungkin dengan beberapa hal yang lain-lainnya. Namun demikian, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, dan itu mujarrab, sesuatu yang bukan hanya angan-angan atau cita-cita, tapi sudah berlalu sepanjang masa. Ya, para anbiya, bahkan berapa banyak wakamin fi'adin qalil, yang sedikit, yang dari sisi hitungan angka tidak bisa menandingi yang besar, tapi berapa banyak dimenangkan. Begitu pula di Allah al-Islam. Fala ala muradihim hasalu wala salimat uquluhum minan naqsi wal qadah fiha. Maka perumpamaan seperti orang yang tidak meniup cahaya matahari dengan mulutnya untuk memadamkannya, tidak bakal bisa. Fala ala muradihim hasalu, keinginan mereka pun tidak hasil, dan akal mereka pun tidak selamat dari kekurangan dan cacat. Karena justru semakin mencari-cari untuk berargumen mengalahkan hujah al-Islam, berapa banyak justru terbalik, kemudian semakin nampak kebatilan mereka. Dan ini banyak juga dibahas oleh para ulama Allah Ta'ala, baik itu terkait dengan yaitu dakwah tafsir misionaris ya, kristolog atau apa, orang-orang Islamologi yang mempelajari agama Islam dalam rangka untuk mencari-cari celahnya. Ya, kadang-kadang mereka hanya bisa mendapatkan mangsa orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum memahami. Digoyang keimanan aja dengan membawa beberapa ayat. Nih loh, Allah mengatakan, Inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Loh, kami itu kan bukan satu, kami itu kan banyak, jamak. Nah, ini menunjukkan bahwa tiga dalam satu itu ini loh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan. Langsung goyang. Nah, yang tahu ini justru menunjukkan mereka ini cari-cari. Mereka itu mengingkari Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, tapi kok berdalil dengan Quran. Satu hal yang kontradiksi. Dan begitu pula bahasa Arab, ada mufrad mu'azzam, kata ganti tunggal untuk yang diagungkan. Nah, itu masyhur dalam bahasa Arab. Maka kata nahnu, inna, kami, kadang digunakan untuk bentuk, untuk satu tunggal yang diagungkan. Itulah Allah SWT. Dan beberapa jawaban di antara para ulama antara. Belum lagi kekonyolan-kekonyolan yang lain yang mereka cari-cari, mempertentangkan ayat satu dengan yang lainnya, tapi telah dijama oleh para ulama. Walau kana min indikailillah, lawajadu bikhtilafan kathir. Seandainya datang bukan dari selain Allah, mesti didapatkan banyak pertentangan. Dan itu diterangkan oleh para ulama. Misal ada ayat, di ayat ke Allah mengatakan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk. Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk hidayah, Allah siapa yang Allah kehendaki. Tapi di ayat yang lain kok Allah mengatakan di Al-Qur'an, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau Muhammad betul-betul bisa memberi petunjuk hidayah orang ke jalan yang lurus. Nah, ini kan pertentangan, Mas. Terangkan para ulama, yang itu tadi hidayah taufik, Nabi enggak bisa memberi hidayah orang, hidayah taufik. Tapi hidayah menjelaskan, hidayah dakwah wal bayan, hidayatul irsyad, menjelaskan ke orang, Nabi jagonya. Menjelaskan ke orang dengan gamblang, menyampaikan apa maksud Allah dengan hikmah, dengan lugas, fasih, jelas. Nabi bisa. Tapi masalah hati, hatinya tersentuh tidak, menerima Islam tidak, dibukakan tidak mata hatinya, dapat hidayah taufik tidak, itu hanya Allah. Pamannya Nabi saja diajak oleh Nabi dengan halus, ya ammi, wahai pamanku, kul kalimat, katakan ucapan kalimat la ilaha illallah, bagaimanapun cara bagusnya. Bukankah ada Nabi sebelumnya umatnya hanya satu atau dua? Bukankah ada Nabi, apakah dakwanya salah? Nabi enggak ada yang dakwanya salah, kecuali Nabi palsu, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, semua. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu contoh bertentangan, yang seakan-akan bertentangan tapi sebenarnya tidak. Berbeda dengan kitab yang selainnya, betul-betul pertentangan nyata. Dari ayat ke-8 Al-Qurtubi menyebutkan sebuah, menukilkan sebuah asar dari Ibn Abbas tentang asbab nuzul ayat ini. Cuman selain Qurtubi seingat saya, Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya tidak menukilkan. Dan walau saya belum lihat detail ya. Yang jelas Al-Qurtubi pun menukil tidak dengan sanadnya lengkap. Hanya menukil hakahu apa an Ibni Abbas, dihikayatkan dari Atha, seorang tabi'in, murid sahabat, dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam abta alaihi alwahyu 40 yauman, bahwa suatu waktu 40 hari terhenti wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ka'ab bin Ashraf, ya masyara Yahud abshir, maka berkata Ka'ab bin Ashraf, seorang tokoh Yahudi, hei segenap Yahudi, abshiru, bergembiralah. Faqad adfa Allahu nura Muhammad, sungguh Allah telah memadamkan cahaya Muhammad. Fi ma kana yanzilu alaihi, tentang apa yang turun kepadanya. Wa ma kana liyutimmu amrah, maka Allah tidak bakal menyempurnakan urusannya. Fahazina Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sempat sedih. Lama tidak turun lagi Jibril wahyu. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, maka Allah pun turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahih, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Baik, kemudian di ayat yang setelahnya Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Tsumma dzakara sababa dzuhuri wal intisal lid dinil islami al hissi wal ma'nawi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, Allah kemudian menyebutkan sebab kemenangan dan pertolongan terhadap agama Islam secara hissi indrawi maupun secara maknawi. Kemenangan nyata betul-betul, atau kemenangan secara maknawi, betul-betul kemenangan yang dirasa terlihat, atau kemenangan yang maknawi. Faqala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda petunjuk dan agama yang benar, ai bil ilmin nafi' wal amalis salih, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal saleh. Ini banyak ditafsirkan para ulama ahli tafsir, masyhur sering kita nukil pentingnya ilmu yang bermanfaat disertai dengan amal yang saleh. Allah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq. Al-huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa karena ilmu yang diajarkan memang tidak sahih, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu yang lain, ya. Dan ada yang ilmu itu asalnya baik, bagus, syar'i, tapi tidak diamalkan, jadi tidak nafik. Dan apabila disebutkan sendirian ilmu nafik, maka adalah ilmu yang diamalkan, ilmunya benar dan diamalkan. Adapun disebut dua di sini, ilmu nafik terkait ilmunya dan amal soleh terkait amalannya. Ilmu yang bermanfaat, yaitu yang diamalkan. Dan amal soleh, amal yang baik, amal yang berdasar ilmu. Ini pernah sering beberapa kali kita singgung di beberapa majelis. Saya takjub dengan suatu tulisan di Gapuro, salah satu kesatuan ya, TNI di Siliwangi. Apa? Ilmu amali, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, itu kalimatnya bagus sekali. Ilmu amaliyah maksudnya ilmu yang diamalkan. Amal ilmiah, amal yang berdasarkan ilmu, itu ilmiah. Kembali ke sini. Bil ilmi alladhi yahdi ilallah wa ila dari karamatih. Ilmu yang dapat menunjukkan orang kepada Allah dan kepada negeri karamahnya, al-jannah. Wa yahdi li ahsanil a'mali wal akhlaq, ilmu yang menunjuki orang kepada amal terbaik dan akhlak yang mulia. Wa yahdi ila masalihi dunya wal akhirah, ilmu yang memberi petunjuk manusia kepada kemaslahatan dunia maupun akhirat. Dalam fikih Islam ini, masya Allah, maslahat untuk dunia akhirat. Dibahas masalah adab-adab fikih seputar kematian, adab seputar pernikahan, sebelum nikah, memilih, ketika nikah, setelah nikah, punya anak, anak lahir, doa ketika mendatangi istri, setelah lahir, masa kehamilan, lahiran, akikah dan cukur, kasih nama yang baik, dipilihkan nama yang baik, kadang Nabi merubah nama yang jelek, dan terus sampai dikhitan dan seterusnya, sampai dewasa, sampai besar, tarbiyah, pendidikan, dan terus dalam semua masalah jual beli, masalah warisan dibahas. Berapa banyak orang ribut gara-gara warisan. Agama Islam mencantumkannya detail jelas di Al-Qur'anul Karim. Di antara fikih yang detail dan rinci ayatnya adalah ayat tentang warisan. Maslahat, menyelesaikan permasalahan. Begitu pula jual beli, maslahat semua. Tidak ada yang riba dan berbagai macam maslahat dunia dan akhirat. Wa dinil haq, itu semua bentuk-bentuk al-huda, ilmu yang bermanfaat. Adapun dinil haq ay ad-dinul ladzi yudanu bihi, agama yang diyakini, dipeluk, dipercayai. Wa yuta'abbadu li rabbil alamin, dipakai untuk beribadah, menyembah Allah Rabbul Alamin dengan kita beramal dengannya. Alladhi huwa haqqun wa sidqun, yang itu adalah kebenaran dan kejujuran. La naqsa fihi wa la khalal ya'tari, tidak ada kekurangan maupun cacat yang menyusupinya. Bal awamiruhu ghadza'ul qulub, bahkan perintah-perintah dalam syariat, dalam agama tersebut adalah sarapan, nutrisi bagi kalbu. Wal arwah wa rahatul badan, juga sekaligus bagi ruh dan ketentraman badan. Yaitu oleh karena itu, ini sebagaimana taklim, sebagaimana ibadah, sholat, zikir, kalau dilakukan dengan benar sesuai tuntunan, itu akan menenteramkan hati dan badan. Meskipun orang melihat, loh, wa inna lakabiratun illa alal khasyin, sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Zikir, ala bizikrillah tatmainul qulub, ketahuilah dengan zikir menenteramkan kalbu. Salat, Nabi SAW capek, bilang ke Bilal, ya Bilal arihna bis salat, ya Bilal tenteramkan kami dengan salat, suruh azan. Kalau orang melihat ini kesel-kesel kok isi konsolat, orang tambah kesel. Prakteknya kalau salatnya benar, dia ambil air wudu, dia salat, dia zikir, lebih tenang. Begitu pula menjalankan amal ibadah yang lain, memang capek sekali, kadang ya tidur, qailulah, tidur siang dan seterusnya, ini semua amalan. Kemudian disebutkan, begitu pula taklim, ya, justru akan menyemangatinya, justru akan menenteramkannya, ya, menyemangatinya ketika bekerja lebih dengan akidah, dengan ilmu yang sahih. Ini semua menunjukkan, disebutkan, wa tarku nawahihi salamatan minasyarri wal fasad, sebaliknya meninggalkan larangan-larangan agama adalah keselamatan dari kejelekan dan kerusakan. Fama bu'itha bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haq akbaru dalilin wa burhan ala sidqih. Maka segala apa yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya berupa kebenaran dan agama yang hak, yaitu berupa petunjuk dan agama yang benar, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang dibawa, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan dalil terbesar dan bukti nyata atas kejujuran dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa burhanun baqin ma baqiya dar, itulah bukti nyata yang masih tersisa sepanjang masa. Kullama izdada bihil aqil tafakkuran izdada bi farhan wa tabassuran, setiap orang berakal bertambah memikirkannya, menelaahnya, mempelajarinya, bertambah kegembiraan dan wawasannya, semakin yakin. Liyuzhirahu ala dini kulli, berbeda dengan ajaran yang keliru, semakin dipelajari semakin bingung, ragu dengan agama Islam, tidak. Liyuzhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini atas seluruh agama yang ada. Ai liyuliyahu ala sairil adyan, agar Allah mengangkat agama Islam ini dari seluruh agama-agama yang ada. Bil hujjati wal burhan, dengan argumentasi ilmiah, dengan ilmu yang nyata. Wajudiro ahlahu alqaimin nabihi bisayfi wasinah, dan menampakkan, mengunggulkan pemeluknya yang menegakkannya dengan pedang dan tombak. Artinya, kadang ada orang yang tidak bisa dikalahkan dengan hujjah. Artinya bukan dipaksa, tapi dia memilih jalan perang. Bukan Islam yang memilih. Tapi kata Allah, hudu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati yahsan illa alladziina dhalamu minhum. Dakwailah mereka dengan hikmah, penuh hikmah, nasihati dengan baik, jangan debat mereka dengan cara, kecuali dengan cara terbaik, kecuali orang yang zalim dari mereka. Ketika mereka justru memilih perang, maka al-jihad, maka agamanya nampak unggul dengan hujahnya, argumentasinya, ilmunya kuat. Bantahan terhadap kebatilan, kerusakan dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam suhab, ini apa yang bisa kami sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.